Sekarang kita masuk ke fi'il mudhari'. Al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' adalah huwa fi'lun. Fi'il dalla ala hadatsin, yang menunjukkan suatu kejadian. Fi zamanil hal wal mustaqbal. Pada zaman sekarang dan akan datang. Ya. Pada zaman sekarang dan akan datang. Naam. Atau untuk memudahkan, kalau dalam kitab-kitab sharaf selalu berada di posisi yang kedua setelah fi'il madhi. Selalu dia berada di posisi yang kedua. Fa'ala yaf'ulu. Nah, itulah fi'il mudhari. Ya. Naam. Jalasa apa ikhwan? Ya jelisu. Syaribah. Ya syrabu. Katabah. Ya tubu. Qatala. Ya tulu. Fataha. Ya tahu. Qara'ah. Ya qara'u. Syaribah. Ya syrabu. Naam. Ya. Dan ini juga ada timbangannya. Nah, sekarang kita pelajari timbangan fi'il mudhari'. Naam. Sebagaimana kemarin kita sudah mengetahui ya, kawan, bahwa dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga kata ganti. Orang ketiga namanya apa? Ah, gaib. Orang kedua namanya? Ah? Ah? Mukhatab. Orang pertama namanya? Mutakallim. Naam. Nah, gaib ini, iya kan, ada beberapa bagian pula. Naam, kalau dia sendiri, gaib satu, mufrad, mudzakkar, huwa, terus, umma, terus, mu'annas, terus, mutakallim. Ya, jamak. Terus anti, terus antuma, terus antunna. Nah, kalau mutakallim hanya dua saja, ana dan. Nah, sekarang fi'il mudhari'. Ya. Huwa yaf'alu. Ya. Kalau huwa yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kalau dua, hah? Yaf'alani. Kalau tiga mudzakkar, yaf'aluna. Nah, ini mufrad mu'annas pakai ta, taf'alu. Nah, bedakan sama ini pakai ya, yaf'alu. Ya. Kalau dua, taf'alani. Kalau jamak, yaf'alna. Pakai ya lagi. Kalau mukhatab anta, anta taf'alu. Antuma taf'alani. Antum taf'aluna. Anti taf'alina. Antuma sama ya taf'alani. Antunna taf'al. Nah, ana af'alu naf'alu. Naam. Ada satu yang ana belum tes dan mabinya. Maka seri jalasa yang fi'il madi, yang fi'il madi yang kemarin. Bukan ini. Yang kemarin sudah hafal. Siapa yang belum hafal itu kemarin? Angkat tangan. Antum baru. Yang lain yang belum hafal. Serami, siapa lagi? Zaifah sudah. Naam. Antum ikhwan. Sekarang ini yang dihafal. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Ya. Ini harus dihafal juga. Kita tidak akan lanjut sebelum menghafal ini. Ini dan kemarin. Ya. Harus. Harus lancar ini, ikhwan. Baik, istami' thumma karir. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Af'alu naf'alu. Naam. Taf'alina taf'alani terus. Taf'alna af'alu naf'alu. Yadrusu. Yajlisu. Pak. Yajlisna. Taf'alina. Tajlisina. Ajlisu. Najlisu. Af'alu naf'alu. Ini harus hafal. Naam. Tayyib, sekali lagi. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Af'alu naf'alu. Naam, ini dihafal ya ikhwan.